Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. قال المصنف رحمه الله والمراد بقوله وما يجري مجرى القضايا في الأعيان مثل قول الراوي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة لد طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله وقال الشارح رحمه الله حفظه الله والمراد بقوله وما يجري مجراه القضايا في الأعيان yang dimaksud dengan apa yang senada dengan fi'il, senada dengan fi'il yaitu adalah al-qadaya fil a'yan. Kita masih pembahasan tentang umum. Sebelumnya kita membahas bahwa saya tidak boleh mengklaim keumuman dari fi'il dan apa yang senada dengan fi'il yaitu al-qadaya fil a'yan. Apa itu qadaya fil a'yan? Itu yang disebut dengan qadiyatu 'ain. Qadiyatu 'ain, permasalahan tertentu pada orang tertentu, itu qadiyatu 'ain. Rasulullah SAW memberikan keputusan hukum syuf'ah kepada tetangga. Jadi syuf'ah itu perserikatan barang terhadap tetangga. Ini ada sendiri di fikihnya. Enggak, maksudnya di sini bukan di pembahasan detail tentang syuf'ah. Tetapi ketika itu Rasulullah SAW memberikan qadha, keputusan hukum terhadap suatu sahabat yang melakukan syuf'ah dengan tetangganya. Nah, pertanyaannya apakah kasus tersebut khusus Rasulullah qadha tersebut untuk syuf'ah tersebut khusus untuk tetangganya tersebut atau berlaku untuk kaum muslimin gitu loh. Jadi ada namanya qadhiyatu 'ain. Anggap aja peristiwa gitu, qadhiyatu 'ain. Contoh kalau misalnya di kehidupan kita kayak apa ya? Kayak misalnya contoh aja supaya pendekatan, dan ini enggak serupa dengan ini, enggak beda. Contoh, ana punya murid di kelas ini sejumlah 30 orang, ya. Baik, 30 orang di kelas ini. Ana mengajar usul fikih. Usul fikih ini kan bukan ilmu yang ringan ya. Enggak semua orang itu betul-betul mampu memahami dengan baik. Ternyata di antara murid ana yang terbaik yang paham usul fikih, gampang memahami usul fikih, Ikin, karena dia pintar misalnya. Ya. Maka kemudian ana bilang ke Ikin. Ikin. Tapi ini masa gua sama teman kayak teman. Ikin. Ya, akhi Ikin, Syekh Ikin. Dengerin. Ini antara antum nih. Ana beri antum tugas untuk mentalkhis al-waraqat. Syarah waraqat. Talkhis tolong. Ya. Kin. Ya. Talkhis nih. Right? Al-syarah waraqat. Oke. Kemudian Syekh Rafi'i meriwayatkan kepada teman-teman sekelasnya, Ustaz Hasan menugaskan murid untuk mentalkhis syarah waraqat. Faham gak ini? Syarafi jadi bilang ke seluruh temannya, 28 teman-temannya nih, diumumin, Ustaz Hasan memerintahkan muridnya untuk mentalkhis, meringkas, merangkum syarah waraqat, kitab syarah waraqat. Gimana? Bahasa yang digunakan bahasa umum enggak? Ustaz Hasan memerintahkan muridnya untuk mentalkhis. Kira-kira pada ngerasa enggak kemudian orang-orang? Nah, bahasa yang diantarkan orang Rafi'i apa? Ustaz Hasan memerintahkan muridnya untuk meringkas kitab syarah waraqat. Para murid ngerasa enggak? Padahal itu qadhiyatu ain. Ngerti enggak sekarang? Padahal itu qadhiyah itu artinya permasalahan. Qadhiyah itu permasalahan. Atau qadhiyah di sini artinya adalah keputusan atau permasalahan. Ain terhadap individu atau kasus tertentu saja. Gitu, Pak. Tapi pembahasan antum yang membawa pemahaman apa? Itu bersifat umum untuk semuanya. Bukan hanya untuk ikin. Padahal qadhiyahnya ini untuk ainnya siapa? Ikin. Gimana? Sighah yang antum antarkan ke orang-orang umum. Tapi permasalahan yang terjadi ketika itu khusus. Permasalahan ana dengan ikin untuk menyuruh dia mentalkhis. Gimana? Gimana kira? Paham gak? Hah? Permasalahan ini qadhiyatu ain. Tapi pengantaran dari antum itu lafalnya pakai lafal umum. Ya, begitu. Maka kemudian dikatakan di sini fahadha, lanjut. Wa qala fahadha la ya'ummu kulla jar li ihtimalil khususiyyati fi dhalikal jar. Warrawi naqala sighatal 'umumi li dhannihi 'umumal hukm. Fahadha yuqalu lahu قضية عين وواقعة وواقعة عين هكذا مثل شراح الورقات وهو رأي الأكثر الأصوليين وهو رأي أكثر الأصوليين أحسنت لأن فهذا لا يعم كل جار ini tidak umum untuk setiap yang disebut sebagai tetangga. Gitu. Kayak tadi Rafi bilang ke ikhwas kelas, Ustadz Hasan memerintahkan muridnya untuk apa? Meringkas syarh waraqat. Benar enggak kata beliau? Benar enggak kata Syarafi halaman 76? Benar enggak kata Syarafi? Ustadz Hasan memerintahkan muridnya, benar enggak? Muridnya dimaksud siapa? Ikin, ikin pakai ain. Ikin. Tapi kan orang memahaminya umum enggak? Umum. Nah, begitu. Ya. Maka ini tidak umum untuk semua murid. Hanya untuk ikin aja. Karena ada ihtimal dalam pemberitaan tersebut ada enggak posibilitas kekhususan untuk ikin? Iya ada. Karena memang asalnya seperti itu. Cuma perawi yaitu Rafi'i itu siapa itu? Hah? Siapa? Dika. Masya Allah. Udah lah, kita sampai sini aja lah. Perawi menukil sighah umum. Karena perawi ini menyangka keumuman hukum. Paham gak? Kayak tadi dia bilang, ikin, antum murid ana. Tolong ringkas kitab syarah waraqat. Antum dengar. Kemudian antum memberikan syubhat pada orang-orang. Ikhwan, Ustadz Hasan memerintahkan muridnya untuk meringkas kitab syarah waraqat. Murid lain pada memahami apa sekarang? Umum. Mereka juga kena enggak perintah ini? Merasa gitu. Ini karena apa sebabnya? Lafal khabar yang disampaikan oleh perawi yaitu si Rafi'i, Syekh Rafi'i, itu lafalnya lafal apa? Umum. Kalau misalnya Syekh Rafi'i bilang, Ustaz Hasan memerintahkan muridnya yaitu ikin, nah ini jelas berarti qadhiyatu ainnya jelas dah. Khusus untuk ikin. Ya. Tapi karena lafalnya Ustaz Hasan memerintahkan muridnya untuk meringkas syarah waraqat, semua orang, semua murid yang merasa murid pun merasa, wah berarti harus kita juga harus kena nih. Gitu kan? Nah, kata jumhur ulama, kalau itu qadhiyatu ain, maka tidak berlaku untuk selain dari yang ma'yun itu, yang disetujui itu ikin. Selain ikin enggak? Begitu. Nah, ini juga disebabkan apa? Rafi menukil dengan sighah umum muridnya Ustaz Hasan li dhannihi umum al-hukm, karena Rafi menyangka bahwasanya perintah Ustaz Hasan untuk mentalkhis kitab Syarah Warqat itu berlaku umum dikira. Bukan cuma buat Ikin doang. Gitu. Maka fahadha yuqal lahu, ini yang disebut sebagai apa? Qadiyatu ain wa waqi'atu ain. Faham enggak? Ini jarang pembahasannya qadiyatu. Beneran, jarang. Bahkan dalam usul fikih ana cari qadiyatu ain di kitab-kitab usul fikih. Jarang ketemu. Jarang ketemu. Ya ada pembahasannya. Tapi jarang menyediakan pembahasan ini, apa satu pembahasan khusus qadiyatu ain itu jarang sekali. Ya, maka ilmu ini langka, qadiyatu ain. Tapi nanti suatu saat antum akan ketemu beberapa hadis yang memang hanya dikhususkan masalah itu. Masalah persusuan untuk yang anak besar saja itu ada nanti, tapi anda enggak mau ngomong sekarang. Ada seperti itu. Jadi khusus untuk dia saja. Yang lainnya enggak. Ya, kapan-kapan insyaallah. Hakadha masalah syurahul waraqat wa huwa ra'yu akthar al-usuliyyin. Pendapat mayoritas usulin apa? Bahwasanya qadiyatu ain itu khusus pada waktu itu saja. Sekarang tidak ada lagi. Tidak untuk berlaku untuk umum. Tapi kemudian nanti akan ada sebutan lainnya. Wa min al-amthilah. Wa qal wa min al-amthilati haditsun qada bi syahidin wa yamin fala yuhmalu 'ala al-'umum li'annahu fi ba'd al-asyai duna ba'd. Ala kulli hal, ini Rasul mengqada dengan adanya satu saksi dan dengan adanya sumpah. Maka hal ini tidak menjadi umum untuk berlaku untuk segala kasus. Ala kulli hal. Itu pendapat pertama lah, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke pendapat berikutnya. Wa yara akharun. Wa yara akharuna wa minhum Ibnu al-Hajib wal-Amili wasy-Syaukani anna hadha yufidu al-umum. لأن الصحابي الراوي عدل عارف باللغة فلا ينقل صيغة العموم إلا إذا علم أو ظن العموم ومثل لفظ الجار يفيد العموم لأن اللام غالبا للاستغراق فحملها على اللام الأهدية خلاف الظاهر وخلاف الغالب وهذا هو الراجح. Pendapat kedua tentang masalah qadiyatu ain. Ibnu Hajib, Al-Maliki, Al-Amidi, Al-Syafi'i, Al-Syaukani, itu semua mengatakan bahwasanya hadza yufidul umum. Qadiyatu ain tetap yufidul umum. Kenapa? Karena sahabat yang meriwayatkan itu adalah sahabat yang adil dan paham dengan lughah, mengatakan apa tadi? Rasulullah qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ati lil jar untuk tetangga. Untuk semua tetangga bisa menunaikan akad syufa'ah. Maka ini untuk tetangga manapun, di zaman kapanpun. Maka masuk ke dalam keumuman. فَلَا يَنْقُلُ صِيغَةَ الْعُمُومِ إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ الْعُمُومِ. Maka tidak mungkin sahabat ini menukil sighah dan frasa umum, kecuali beliau sahabat ini pasti mengetahui bahwasanya ini berlaku untuk umum. Gitu. Seperti lafal jar itu melazimkan apa? Melazimkan keumuman. Faedah keumuman. Di anna lam ghaliban istighraq. Karena kebanyakan al dalam isim itu biasanya kebanyakan apa? Untuk istighraq, mencakup seluruh macam dari apa yang menjadi isim di al tersebut. Fahamluha 'ala lamil ahdiyati khilafu adh-dhahir wa khilafu al-ghalib. Maka menafsirkan al di sini atau lam di sini bukan untuk istighraq melainkan untuk ahdiyah, itu menyelisihi yang zahir dan menyelisihi mayoritas dari pemahaman terhadap lam atau al. Wa hadha huwa ar-rajih, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizullah terhadap masalah khilafiyah berkaitan dengan apa? Dengan apakah qadiyatu ain itu makhsus dengan ma'yun tersebut, atau qadiyatu ain ini kalau di zaman Rasulullah SAW bisa juga dipelajari sekarang dan direfleksikan hukumnya untuk kekinian. Ada enggak di kitab fikih bab namanya syuf'ah? Ada. Berarti ini apa? Ya, berarti ini umum, berlaku untuk seluruh sampai kapanpun gitu ya. Qala Syaukani. Wa qala Syaukani فرجحان عمومه وضعف دعوى احتمال كونه خاصا في غاية الوضوح ولأنه مؤيد بعموم الشريعة لكل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بقضاء في واقعة معينة ثم حدث لنا مثلها وجب إلحاقها بها، لأن حكم المثلين واحد وهو إلحاق باللفظ لا بالقياس، والله أعلم. أبا أنتم بجلون صاد بالقياس قياس أنقع إذا صادته قياس يا مليان قياس قياس قياس أنتم قياس بجلون قياس itu terlalu mungkin shotnya direndahkan sedikit biar bisa menjadi roh yang benar. Imam Syaukani berkata, maka rajih, yang rajih adalah keumumannya dan lemahnya klaim jumhur usuliyin bahwasanya qadhiyatu ain itu khusus untuk ain di masa tersebut, ya. Walianahu muayyadun bi'umi syari'ati likullin nas. Dan ini didukung juga dengan apa pendapat Syaukani dan sebagian ulama, didukung dengan kenyataan bahwasanya keumuman syariat itu untuk seluruh insan, seluruh orang. Maka apa yang terjadi pada zaman Nabi SAW, walaupun Nabi mengqadha dan menghukumi khusus persen tertentu, itu juga berlaku pada orang-orang setelahnya. Jadi wan Nabi SAW idza hakama biqada'in fi waqi'atin mu'ayyanah. Kalau misalnya Nabi SAW menghukumi suatu ketetapan hukum dalam suatu permasalahan atau kejadian tertentu, thumma hadatsa lana mithluha wajaba ilhaquha biha. Kemudian terjadi di zaman kita sekarang atau terjadi pada diri kita sekarang semisal dengan kejadian di masa Rasulullah SAW, maka wajib untuk dipertemukan hukumnya dengan semasa Rasulullah. Ngerti enggak maksudnya? Paham enggak antum? Jadi kalau misalnya di masa Rasulullah ada suatu peristiwa nih, kemudian Rasulullah SAW menghakimi begini. Nah, di zaman sekarang ada peristiwa yang serupa dengan di zaman Rasulullah SAW. Maka untuk menghukumi peristiwa di zaman kita harus dengan berkiblat kepada apa? Hukumnya Rasulullah SAW di masa itu untuk peristiwa yang serupa dengan peristiwa kita sekarang. Gimana? Paham enggak? Itu namanya qadhiyatu ain di zaman Rasulullah. Qadhiyatu ain di zaman kita. Maka qadhiyatu ain di zaman Rasulullah kan ibrahnya kita raup untuk bisa merefleksikan hukumnya untuk di qadhiyatu ain di zaman kita sekarang. Gimana? Benar, paham? Paham? Paham? Ya, apa? Dari tadi antum hadir baru paham sekarang. Ikraran bihi wa tauhidah. Pengikut RRI, masya Allah. Wajib ilhaqobiyah, lianna hukmal mithlaini wahidun. Karena hukum untuk dua hal yang semisal itu sama hukumnya. Ya, yaitu ilhaqun billafzi la bilqiyas. Karena dipertemukan dari segi lafal, yaitu tadi bisyufaati liljar. Aljar lafalnya apa? Am. Maka untuk semua yang disebut tetangga bisa terjadi hukum syuf'ah padanya. Wallahu a'lam. Mau antum terusin khos enggak? Mau enggak apa-apa? Antum udah ngantuk belum? Antum ngantukin? Antum ngantuk? Alwi ya Pak, apalagi Alwi ini. Ngantuk. Udah cium. Anda sebenarnya enggak ngantuk. Cuman aura antum itu membuat anda ngantuk. Anak enggak ngantuk, tadi anak seger semangat masya Allah. Tapi aura antum itu ya Allah. Aura antum itu qadhiyatu ainnya di antum. Aduh. Tapi anak digigit sama semut ini. Aduh. Allah musta'an. Antum kenapa di situ? Anak enggak tahu kok antum di situ. Lumayan juga gigitannya masya Allah. Bikin anak kaget. Qadhiyatu ainnya di antum. Ana mithlainnya dia ana, jadinya apa ya? Waqi'ah mu'ayyanah dia ana juga kena. Hadatsa lana mithluha. Wajaba ilhaquha biha. Iya gitu. Ya masya Allah. Ya. Taib, khas. Lanjut aja. Qal al-khas. Wal-khasu biqabidul'am. Wa takhsisu tamyizu ba'dil jumlah. wa huwa yanqasimu ila muttasilin munfasil. Fal muttasil al istithna wa syart wa taqyid bis. Ahsan. Al khas. Bismillah, kita mulai dari al khas. Setelah sebelum kita lama banget dengan al am. Ini al am ini makan waktu hampir setahun loh. Al am kan kita lama ini kajian syarah waraqat ini berhenti lama ini. Ana pikir udah setahun ini kita bahas al-am karena pendingnya lama. Al-khas yuqabil al-am. Khas ini sebagai muqabalah terhadap atau muqabil terhadap al-am. Masya Allah ini ya, semut sekecil itu dia tapi sekali gigit dia masuk ke hati dia. Masuk ke perasaan ana dia. Masya Allah. Mana dia? At-takhsisu tamyizu ba'dil jumlah. Takhsis adalah tamyiz, membedakan, memilah sebagian dari sekumpulan. Jumlah itu kan kumpulan. Ya. Makanya jumlah kalimat ya, disebut kalimat kenapa? Karena sekumpulan dari lafal-lafal. Jadi kalimat. Wa huwa yanqasimu li muttasilin wa munfasilin. Ini juga pelajaran di usul fikih yang al-usul min al-usul. Makanya na usul fikih usul min al-usul ana pending dulu. Ya. Kita kapan terakhir Mbak bicara usul? 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu. Ini udah 2 kali kita bahas. Ini kedua kalinya dalam waktu 2 minggu kita bahas syarah waraqat. Karena ana ingin mengejar syarah waraqat supaya nyusul al-usul min al-usul. Paham enggak? Kan al-usul min al-usul kita lagi belajar tentang al-khos kan. Ya kan? Nah, ini syarah waraqat ini juga serupa dengan itu. Ya, kita lagi di bab al-khos atau takhsis, nanti ada mukhasis muttasil. Ya, kita bahas itu juga insyaallah. Serupa. Ya, jadi antum betul-betul terangkai di benak antum tentang usul fikih ini biar serupa enggak masalah. Wa huwa yanqasimu ila muttasil wa munfasil, yaitu al-khas al-muttasil atau mukhasis muttasil dan mukhasis munfasil. Apa itu mukhasis muttasil? Di antara contohnya al-istithna, pengecualian. Asyart, pensyaratan. Taqyid bisifah, mengkaitkan dengan adanya sifat. Ya, begitu. Itu namanya mukhasis muttasil. Kenapa disebut muttasil? Karena nyambung. Biasanya pengecualian itu nyambung enggak di kalimat? Mati lagi. Anda diam dulu berarti. Tapi itu nanti bisa diedit ya kayak gitu. Hah? Aha. Istithna. Pengecualian namanya istithna, illa kecuali, selain. Itu biasanya kan dalam satu kalimat. Jadi dia gabung, nyambung dengan lafal-lafal sebelumnya. Asyarat. Syarat juga biasa dalam satu kalimat, satu kalimat. Ya, misalnya kamu boleh keluar kalau kamu sudah hafal ajrumiyah, Masya Allah. Ini kan syarat ya. Maka boleh keluar itu asli umum, tapi ditakyid dengan adanya syarat. Dikhususkan dengan adanya syarat. Yaitu syaratnya apa? Hafal ajrumiyah. Atau takyid bisifah. Ya, tadinya dia umum menjadi khusus karena ada tambahan sifat. Ya, misalnya kalau di bahasa kita aja ya, misalnya Alwi memakai baju. Baju apa? Mutlak memang ini mutlak sih sebenarnya. Taib, jangan mutlak. Anda bilang tidak boleh seorang pun memakai baju di sini. Itu umum ya. Seorang pun orang yang umum. Bajunya pun umum karena dalam konteks nafi, maka umum. Bagaimana mengkhususkannya? Antum khususkan dengan sifat. Tidak boleh seorang pun di sini memakai baju daster perempuan. Baju daster perempuan ada takhsis kan di sini? Ada. Mukhasisnya apa? Daster perempuan, yaitu sifat. Yang umumnya apa? Baju. Maka ketika baju digabungkan dengan khusus, maka yang dimaksud di sini tidak boleh pakai baju daster perempuan di sini. Berarti khusus ya bajunya semisal apa? Iya. Bisa enggak dikhususkan lebih lagi? Bisa ditambah takyid lagi. Ya. Gitu. Kayaknya enggak ridho dia kita terusin kajian. Kan udah ngantuk dia. Qadhiyatu 'ain ini nyambung kemana-mana ini, insyaallah. Ini pertama qadiyatu ainnya diikin, nyambung ke alwi, ke ana, ke kamera. Ntar kipas angin bakal bukan, dia udah mulai lusuh, dia udah nggak mulai kemari dia. Ya, ya lu ya, Rafi ya, masya Allah. Ya begitu. Tidak boleh seorang pun di sini memakai baju daster perempuan yang motifnya bunga bakung dengan adanya garis-garis hitam dan isen-isen cecakrowo. Gitu. Antum sendiri nggak ngerti tuh apa semua itu. Iya, cecakrowo lagi apa coba? Tapi dipakai antum pahami itu dari segi usul fikih, bukan dari segi mana. Ini adalah takhsis untuk semua, untuk keumuman baju. Takhsis dengan apa? Dengan at-taqyid bisifah. Gitu. Baik, lanjut, fadhal. Qal lamma faradha min al-'ami dzakara al-khassa li'anna al-'ama yadkhuluhu at-takhsis wa li'anna al-'ama qad yutlaqu wa yuradu bihi al-khass wa qad dzakara anna al-khassa yuqabilu al-'am. Baik, setelah menjelaskan tentang 'am, maka muallif rahimahullah menyebutkan tentang khass karena am itu bisa disusupi takhsis atau dimasukkan, dimasuki khas. Wali annal amma qad yutlaqu wa yuradu bil khas. Karena umum bisa aja umum itu maksudnya adalah khas. Al am al makhsus atau al am urida bihil khas. Wa qad dzakara annal khassa yuqabilu am. Dan sudah disebutkan tadi bahwasanya khas itu adalah lawan dari am. Baik, standar. Wa qala فالخاص لغة لفظ يدل على الانفراد وقطع الاشتراك يقال خص فلان بكذا انفرد به فلم يشاركه فيه غيره والخاصة ضد العامة. Khusus, khas secara bahasa adalah suatu lafal yang menunjukkan kesendirian dan ketiadaan berserikatnya dia pada yang lainnya. Maka dikatakan khussa fulanun bikadha, fulan dikhususkan dengan ini, maka artinya infarada bih, dia menyendiri dalam hal tersebut. Ya. Falam yusyarikhu fihi ghairuh, tidak ada satupun yang berserikat dengannya. Dan wal khassatu dhiddul 'amah. Istilahan wastilahan al-lafdhu dallu 'ala mahsur fa huwa yuqabilul 'am. فإذا كان العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر فالخاص يدل على حصر إما بشخص كالأعلام مثل جاء محمد أو الإشارة نحو هذا مخلص في عمله أو بعدد كأسماء الأعداد نحو عندي 20 كتابا. أحسن. استلاح الخاص ini enaknya adalah al-lafzu dallu 'ala al-mahsur. Enak ya? Iya, 'ala al-mahsur. Suatu lafal yang menunjukkan pembatasan atau hal yang dibatasi. Fa huwa yuqabilu al-'am. Berkali-kali di kalimat tersebut terulang. Fa idza kana al-'ammu huwa al-lafzu asy-syamilu li jami'i al-afrad bila hasr. Kalau misalnya 'am itu lafal yang mencakup semua membernya tanpa ada pembatasan. Maka lawan darinya adalah khas, yaitu khas yadullu al hasr. Khas menunjukkan adanya apa? Pembatasan, restricting. Ya. Entah pembahasannya itu dengan penyebutan syakhs, entah pembatasannya dengan menyebutkan dengan isyarat ini itu, entah pembatasannya dengan menyebutkan bilangan. Menyebutkan hasr, menyebutkan syakhs gimana? Seperti menyebutkan nama-nama isim alam. Ya, ya rafi'i atau ja'a rafi'iyu. Maka jelas ini siapa yang datang, orang ini ketahuan. Atau dengan isyarah takhsisnya atau hasrnya, yaitu hadha, gitu, hadha, hadha kitabi. Maka ini makhsus. Atau dengan adat, dengan asmaul adad, adad seperti indi isyruna kitaba, saya memiliki 20 kitab. Ini digolongkan sebagai khas bagi sebagian ulama, tapi dia tetap mengandung umum kalau misalnya isyruna kitaba. Ala kulli hal, itu masalah khas. Ya, mungkin kita cukup sampai sini aja ya, insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan masalah takhsis insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada soal, Rafi? Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.